Laksana mawar yang mekar indah, penuh dengan pesona. Terkadang aku bangga dan terkadang ku gelisah. Sekian banyak umpan yang datang. Aku mencoba untuk menghapus segala rasa cemas yang kian menggebu, bahkan jadi